kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sepule kegajan, tak mungkin mau banyak nikah dengan kirawi ringan langit terbentang. Dan kesalahan banyak lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayang. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sepule kegajan, tak penting notanya menikam dengan kirawi ringan lagi terkebaran. Dan kesalahan gaya lagi kasmaran. Teman rasa pacar.